Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kajian tentang nasihat bagi para penuntut ilmu. Nah, kemarin sampai terakhir poin keberapa? Nasihat bagi penuntut ilmu. Poin kelima. Apa itu bunyinya? Ahsan. Iya. Harus lengkap catatannya. Setiap pelajaran itu satu kitab. Kalau semua pelajaran iya, satu kitab, begitu ditanya pusing. Wah, kemarin tanggal berapa ini? Sehari akhirnya enggak ketemu. Nah, kenapa? Campur-campur. Ilmunya pun campur-campur juga nanti. Nah, dendanya barakallahu fikum, satu pelajaran, satu kitab. Ya, ini luar biasa. Ketika kita ingin memurojaah atau ketika kita ingin mengajar, kita punya panduan. Oh, ini kajian detail, runtut ya, tartib, berurutan. Nah, sehingga ketika kita mau menyampaikan ulang entah kepada jamaah yang ada di masjid kita atau keluarga kita, nah, catatannya lengkap dan jelas, tidak acak-acakan. Ya. Kalau misalnya hanya sekedar mencatat, ini sedikit menumbuhkan kesemangatan. Ya. Kalau catatannya jelas, banyak, dia baca, masya Allah faedahnya luar biasa, dia pun akan berusaha agar faedah ini tersampaikan kembali kepada yang lain. Nah, ini tambahan pahala setelah kita meninggal dunia, ilmu yang kita ajarkan ini yang akan terus memberikan ya pahala kepada kita setelah meninggal. Kenapa? Karena anak Adam kalau sudah meninggal terputus amalannya, kecuali sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, barakallahu fiik. Maka hendaknya kita semua bersemangat di dalam dakwah, menyampaikan apa saja yang bisa kita sampaikan dengan tujuan amalan-amalan tersebut bisa menghasilkan pahala setelah meninggal kita nanti di kemudian hari. Baik, kemarin terakhir sampai poin yang kelima. Nah, yang mana poinnya adalah hendaknya memulai membaca kitab-kitab yang ringkas. Memulai dengan membaca kitab-kitab yang ringkas. Pengalaman yang terjadi, para penuntut ilmu, apalagi yang baru kenal sunnah, ini lagi semangat-semangatnya. Iya. Dia baca kitab tauhid, besar kitabnya. Ini penting, ambil. Iya. Dia motivasi untuk dia baca. Kitab-kitab besar dibaca. Semangatnya bagus, masya Allah. Tetapi karena tidak terarah, baru sebentar sudah futur. Paling banter satu pekan, satu minggu dia kuat baca. Berikutnya, masih banyak sekali ini. Tinggalkan akhirnya. Nah, maka para ulama yang mereka sudah mempunyai banyak pengalaman di dalam menuntut ilmu, mengarahkan kita, hendaknya yang belum terbiasa, kita semua para penuntut ilmu kecil-kecilan, ya, barakallahu fikum, untuk memulai kitab yang kecil, yang ringkas. Beli kitab kutaib, bukan kitab. Kalau kitab besar. Kalau kutaib, ini buku-buku kecil. Ya, tentang panduan sholat, ringkas saja tipis. Panduan puasa menurut sunnah Nabi, atau tata cara sholat jenazah, tata cara pengurusan jenazah, tata cara zakat, tata cara haji, kecil-kecil. Sehingga kalau misalnya itu cepat habis, pindah lagi kan gitu. Tapi kalau misalnya langsung kitab besar yang dia baca, bosan, cepat bosan. Kenapa? Dia belum terbiasa dalam menelaah kitab, sehingga bawaannya pengen cepat selesai. Kitabnya besar, enggak selesai-selesai, bosan akhirnya, ditinggalkanlah menuntut ilmunya atau ditinggalkan membaca kitabnya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga para ulama menasihatkan hendaknya memulai dengan kitab-kitab yang kecil. Nah, Abu Abdurrahman Safar ya. Ya, ana sarankan yang biasa jualan kitab, beli ya kutip-kutip kecil, panduan sholat ya, panduan puasa, kemudian tata cara haji, tata cara sholat dan lain sebagainya, ya, itu bagikan juga ya, bagikan. Selain kita baca, kita pun bagikan kepada saudara-saudara kita. Nah, jangan dianggap remeh, jangan dianggap remeh. Bayangkan kutip berapa sih harganya? 5.000 atau 10.000 kecil, dibagikan tentang sifat sholat Nabi, tentang keutamaan sholat. Orang yang tadinya nggak sholat, baca itu terus jadi motivasi, semangat. Akhirnya dia mau sholat, taubat. Subhanallah, ini luar biasa pahalanya. Nah, sholat rukun Islam dan amalannya pertama kali ditanya pada hari kiamat. Ada orang yang tadinya nggak sholat jadi semangat sholat karena kita. Yang tadinya nggak pernah jamaah ke masjid jadi jamaah karena kita, dengan sebab dakwah kita, dengan sebab buku kecil yang kita bagikan ke dia. Itu jangan dikira itu akan pahala terus mengalir kepada kita tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala yang mereka dapatkan. Nah, maka bersemangatlah dalam menyebarkan dakwah. Apa saja yang bisa kita lakukan, lakukan, walaupun hanya dengan menyebarkan kutip, berikan hadiah. Nah, kemudian yang keenam, memilih ikhtiar akhsari syuruh, memilih penjelasan yang paling ringkas. Ya. Misal dalam kitab-kitab yang ada penjelasannya, kan macam-macam para masyayikh yang menjelaskan. Ada yang menjelaskannya secara panjang lebar, setiap kata dibahas, kata kerjanya ini diambil dari kata ini, masdar, masdarnya ini. Sementara kita para penuntut ilmu yang belum sampai ke sana. Ya. Maka barakallahu fikum, pilih syarah atau penjelasan yang ringkas. Nah, dengan demikian maklumat akan sampai kepada kita. Setelah semakin bertambahnya ilmu, baru kita mengambil kitab yang lebih besar, ya, yang dijelaskan setiap kata perkatanya. Nah, misal kita bertauhid, ambil syarah Syekh Shalih Al Fauzan, ringkas, disebutkan penjelasan ayat ini, penjelasan hadis ini, ringkas. Kemudian disebutkan faidah-faidah yang dapat diambil atau yang dapat dipetik dari pembahasan ini, ringkas. Tapi pendapat kitab Syekh Ibn Utsaimin Al-Qaulul Mufid atau Fathul Majid atau kitab Taisir Al-Azizil Hamid, itu masya Allah besar. Setiap kata dicari hukum asalnya, kata ini berasal dari kata demikian dalam bahasa Arabnya. Kemudian disebutkan silsilah hadisnya, sebut terlalu panjang. Iya, kita keburu jatuh duluan. Nah, tapi kalau kita al-mulakhas, dari namanya saja al-mulakhas, ringkasan. Nah, apa yang diringkas itu luar biasa, masya Allah, bagus. Nah, maka barakallahu fikum, hendaknya kita pun memilih penjelasan yang ringkas. Kemudian yang kesembilan, berapa? Ketujuh. Anak-anak singkat-singkat saja, yang sekiranya tidak terlalu penting anak loncat, maka anak baca yang berikutnya. Antum silakan tulis sesuai dengan apa yang antum tulis. 7 ya 7, 8 ya 8. Yang berikutnya, tawfiqu tarikhil bid'i wal khatmi, menulis tanggal kapan kita memulai dan kapan berakhir. Kita mulai baca kitab ini misal dari hari Senin tanggal berapa? 4 Rabiul Tsani. Atau kata tanggal sekian, tahun 1439 saya memulai bacaan ini. Selesai tanggal berapa selesainya? Tulis tanggal sekian hari ini. Nah, barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum bisa menambah kesemangatan kita di dalam menuntut ilmu. Dan juga bisa menjadi ukuran kita ketika kita sudah lebih lama atau lebih dalam menuntut ilmu. Nah, barakallahu fikum. Ketika misalnya, ketika kita sudah lama belajar, kita melihat kembali kitab-kitab yang sudah pernah kita baca. Sebenarnya kitab ini hanya butuh waktu 1 bulan. Sementara di tertanggal di sini tertulis dari tanggal sekian, bulan sekian, berarti saya menghabiskan 2 bulan. Nah, artinya apa? Saya sudah menghilangkan waktu 1 bulan. Ya, demikian. Tapi kalau tertulis, ya, Ya, tapi kalau tidak tertulis, tidak bisa menjadi motivasi. Yang penting baca. Kapan ada waktu, baca. Sementara enggak ada waktu terus, enggak baca-baca. Nah, barakallahu fikum. Ini, menulis kapan tanggal kita memulai membaca dan kapan selesai dari kitab tersebut. Nah, ini bisa menambah himmah wa nasyatan, kesemangatan dalam membaca kitab-kitab yang lain. Yang berikutnya, ihdar minat ta'ajjuli fil qira'ah biqasdil khatmi. Nah, ini yang biasa banyak terjadi. Waspada dari tergesa-gesa di dalam membaca agar cepat selesai. Nah, waspada dari sikap tergesa-gesa di dalam membaca agar cepat selesai. Nah, tabiat manusia itu mempunyai sifat ketergesa-gesaan. Nah, maka barakallahu fikum, hendaknya kita mengobati sikap tergesa-gesaan ini. Kenapa? Karena sikap tergesa-gesaan ini tidaklah mendatangkan kemanfaatan. Nah, semuanya harus serba hati-hati, ya, pelan-pelan dalam berbicara, tahan. Sudah jelas sebelum permasalahannya, ditahan. Jangan sampai karena ketergesa-gesaan akhirnya menimbulkan fitnah yang amat besar. Para ulama belum berbicara, para asatidah belum berbicara, di antara ikhwah sudah berbicara. Nah, tergesa-gesa akhirnya yang ada saling menghukumi, padahal para ulama belum menjelaskan sikapi fulan dan demikian. Tahan. Nah, begitupun dalam membaca kitab, waspada dari ketergesa-gesaan. Jangan sampai tujuannya ingin cepat selesai. Iya, memang cepat selesai, tapi ketika ditanya faedahnya yang sudah didapat apa? Enggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena hanya bacanya selewatan saja. Tidak dibaca pelan-pelan, tidak dimasukkan ke dalam hati, tidak, ya, barakallahu fikum, diperhatikan faedah per faedahnya. Nah, maka hendaknya kita waspada. Terkadang kita sudah membaca banyak kitab. Baca banyak kitab. Begitu selesai, ditanya, coba saya tes faedah yang sudah kamu baca. Lupa. Nah, dan lupa. Kenapa? Tergesa-gesa membacanya. Pengen cepat selesai. Memang kita paham-paham. Ketika kita baca, kita paham. Ketika kita baca, kita tahu maksud dari bacaan ini. Tetapi karena sikap tergesa-gesa tadi, tidak meresap ke dalam hati. Ketika ditanya permasalahannya apa, enggak nyambung. Nah, tapi hatinya iya, ini pernah lewat, ini pernah saya baca, gitu kan? Pernah saya baca. Tapi karena tadi tergesa-gesa, ya, faedah yang sudah kita baca enggak bisa kita keluarkan, enggak bisa kita ungkapkan, enggak bisa kita ambil kesimpulannya. Nah, maka jangan sampai demikian yang akhirnya menyia-nyiakan atau menghilangkan banyak waktu. Nah, kita sudah ambil baca kitab sekian lama, ya, 1 bulan misalnya, begitu ditanya enggak selesai atau enggak tahu. Nah, atau banyaknya lupa. Sehingga sayang, ya, waktu yang banyak tersebut tidak bernilai manfaat yang besar atau tidak menghasilkan manfaat yang besar. Nah, jadi pelan-pelan. Seperti kita baca faedah di WhatsApp misalnya. Ya, banyak kan faedah luar biasa dari channel ini, dari grup ini, baca, cepat bacanya. Selesai. Coba faedahnya apa ya? Cari lagi. Mentang-mentang tinggal searching. Faedahnya apa? Ketemu. Nah, iya, kalau pas ada HP, kalau enggak ada HP. Iya. Faedah pun enggak bisa kita amalkan, sedikit kita pengamalkannya. Kenapa? Karena tadi tidak meresap ke dalam hati. Hanya sekali lewat saja. Nah. Barakallahu fiik. Qala fala tuharrim nafsaka bisababi ta'ajjul. Maka jangan halangi dirimu dari mendapatkan faedah ilmu disebabkan ketergesa-gesaan di dalam membaca tadi. Nah, kemudian yang berikutnya, taqyidul fawaidin nafisah, menulis faedah yang penting. Menulis faedah yang penting. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, al-ilmu soidun, wal kitabatu qaiduhu, qayyid kitabaka atau qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah. Ilmu itu diibaratkan seperti binatang buruan. Dan tulisannya diibaratkan seperti talinya. Ya. Maka binatang buruan diikat dengan tali. Ilmu diikat dengan tulisan. Nah, qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah, maka ikatlah binatang buruanmu dengan tali yang kuat. Begitupun tulisanmu, ilmumu, ya, tulislah dengan tulisan yang baik, tulisan yang rapi, sehingga ketika kita membutuhkan, kita bisa merujuk. Ketika kita mau mengajar, kita bisa merujuk tulisan faidah-faidah yang pernah kita sampaikan. Nah, barakallahu fikum. Qala fa idza kunta taqra'u fi kitab, kalau engkau membaca suatu kitab, fayakun qalamuka musahaban laka, hendaknya pulpenmu enggak lepas dari tanganmu. Ketika kita membaca, jangan sampai pulpen ini lepas dari tangan kita. La yanfaku an asabika, tidak lepas dari jari-jarimu, tidak terpisah dari jari-jemarimu. Nah, terus pegang. Ada faedah? Garisin. Atau ada faedah penting ini? Tulis, kumpulkan. Nah, ini faedah penting. Harus dihafal. Barakallahu. Fa idza marata bi faidatin nafisa, ya. Maka apabila engkau melewati suatu faedah yang berharga, semua faedah berharga. Tapi di antara faedah yang berharga ada yang lebih berharga dan harus dihafal. Nah, ini yang perlu ditulis. Nah, faqayyid tilkal faidata fi ghilafil kitab au fi daftar mustaqillin hatta ta'uda ilaiha indal hajah. Maka hendaknya faedah yang kita dapatkan tadi ditulis, dicatat, entah di kitabnya, di samping kitab, atau di jilid kitab, atau lebih bagusnya di daftar sendiri, catatan khusus. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, idza qara'ta al-kitaba lahhisil fawaidal mudawwanah. Apabila engkau membaca suatu kitab, maka ringkaslah tulisan tersebut atau faedah tersebut. Nah, kita sering membaca kitab-kitab, tetapi faedahnya berlalu begitu saja. Ya. Maka jangan sampai faedah penting tersebut pergi tanpa meninggalkan faedah. Bagaimana agar kita mendapatkan faedah yang lebih dari faedah tersebut atau dari tulisan tersebut? Dengan mencatat. Ini penting ini. Nah, terkhusus pada permasalahan-permasalahan akidah atau permasalahan-permasalahan bid'ah, tulis. Ya. Artinya, permasalahan atau kekeliruan yang banyak terjadi di masyarakat, ini yang lebih kita utamakan harus tahu. Nah, jangan sampai ketika kita berkata, ini hukumnya bid'ah. Ditanya, bid'ah itu apa? Ya bid'ah. Nah, orang yang tadinya diharapkan mendapatkan faedah justru balik mencela. Kamu ngomong enggak tahu maksudnya apa itu bid'ah. Kamu hizbi, hizbi itu apa? Apa ya? Nah, ini jadi kita harus tahu. Nah, bid'ah itu apa? Hizbi itu apa? Nah, berbicara kamu dengarkan musik, musik hukumnya haram. Mana dalilnya? Bingung, enggak tahu dalilnya. Penting saya dengar di kajian hukumnya haram. Nah, ini buat malu kita sendiri. Maka barakallahu fikum, perkara-perkara yang sering kita lewati di masyarakat, sering terjadi, sering kita lihat di masyarakat, ini ilmunya harus benar-benar melekat. Sehingga ketika kita mendapatkan syubhat, mudah menjawabnya. Ketika mendapat pertanyaan, mudah menjawabnya. Nah, bisa menjadi hujah buat kita, bisa menjadi tameng, benteng buat kita. Barakallahu fikum. Nah, akhirnya justru karena kita tidak bisa menjelaskan, dia malah balik mencela kita dan semakin jauh dari ilmu. Kenapa? Karena dianggap kita hanya bisa berbicara tanpa tahu dasarnya apa, tanpa tahu. Nah, ini harus jadi motivasi. Kita semua tinggal di masyarakat yang luar biasa kemungkarannya sangat banyak. Nah, barakallahu fiik. Kita banyak meninggalkan kebid'ahan-kebid'ahan, banyak meninggalkan adat-adat tradisi yang bertentangan dengan sunnah. Nah, ini kita harus tahu dasarnya apa kita meninggalkan hal itu. Jangan hanya sekedar ikut-ikutan, oh ini tidak mengikuti, kita juga enggak ikut. Nah, bukan hanya sekedar meninggalkan, tapi kita pun harus tahu kenapa kita meninggalkan perkara tersebut. ya, barakallahu fikum, sehingga kita bisa memberikan hujjah ketika mereka menanyakan apa yang kita tinggalkan tadi. Nah, baik, jadi inti daripada meringkas faedah ini ya, agar kita mendapatkan tambahan ilmu ya, ilmu tersebut meresap masuk ke dalam hati kita, ilmu tersebut kokoh dan kuat di dalam ingatan kita, sehingga ketika kita mendapatkan suatu permasalahan dengan mudah kita membalas atau membantah syubhat atau argumen yang mereka sampaikan. Nah, begitupun ketika kita ingin merujuk kepada pembahasan, misal kita mau mengajar, ya, kita mau mengajar. Nah, kita pernah berlalu pembahasan masalah ini. Kalau punya catatan, punya ringkasan, kita bisa merujuk juga. Ya, bisa kita kembali kepada tulisan itu. Oh, kita nukil. Oh, ini perkataan imam ini perkataan Syekh Fulan, ini rujukan kitabnya, referensinya, dan seterusnya. Nah, tapi kalau misalnya hanya sekedar berlalu, ya sudahlah, biarkan tersimpan di HP. Qadarullah, HP-nya kehujanan, rusak, ilmunya hilang semua. Nah, barakallahu dulu, karena dulu saya waktu di Yaman ngejar waktu, ini sebentar lagi nih, tahun lagi saya harus pulang. Banyak pelajaran yang belum saya ambil, banyak hadir di kajian-kajian, halako-halako, saya rekam semua. Nah, karena nulis nggak keburu, ya, satu setengah jam rekaman itu satu jam nulis menukil di catatannya. Sementara waktu nggak keburu, daras yang diambil banyak, tambah punya anak, ya, barakallahu fikum. Anak sakit misalnya, butuh apa namanya peluangan waktu yang lebih besar, nggak keburu. Akhirnya rekamannya banyak, alhamdulillah rekaman, ilmunya melekat semua ini. Di mana? Di HP. Qadarullah, HP-nya rusak, memorinya rusak. Dalam hati pengen nangis ini. Iya, ya. Subhanallah. Jadi apa yang pernah kami alami, ya, kami sampaikan kepada teman-teman sekalian agar diambil pelajarannya. Jangan kemudian kita menyandarkan kepada rekaman atau kepada faedah di HP, karena kita nggak tahu HP tersebut akan sampai berapa lama bertahan, ya, sehingga bisa kita mengambil faedah. Qadarullah hilang, qadarullah HP-nya rusak, nah, hilang semua ilmunya. Nasallallahu salamah wal afiyah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Wallahu taala alam bisawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.